له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، تحدثت بالأمس عن أهمية أداء الرجال الصلاة جماعة في بيوت الله عز وجل امتثالا لأمر الله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث أيها الإخوة الكرام في لقائنا هذا عن بيان مكانة الصلاة وعظيم منزلتها من دين الله عز وجل. والصلاة أيها الإخوة الكرام من أعظم الواجبات التي أوجبها الله على عباده، وأجل الفرائض التي افترضها. الصلاة عماد الدين وآكد أركانه بعد الشهادتين، وهي الصلة بين العبد وربه، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. فإن صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله، وهي الفارقة بين المسلم والكافر. إقامتها إيمان وإضاعتها كفر وطغيان. فلا دين لمن لا صلاة له، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. من حافظ عليها كانت له نورا في قلبه ووجهه وقبره وحشره، وكانت له نجاة يوم القيامة، وحشر مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والشهداء والصالحين، حسن أولئك رفيقا. ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان، نجاة يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وبيا ابن خلف. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diserahkan ibadah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah dan hamba Allah. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau dan keluarga beliau serta seluruh sahabat beliau. Para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita yang kemarin, Syekh telah menjelaskan tentang urgensinya sholat berjamaah, yaitu para lelaki hendaknya mereka mengerjakan sholat 5 waktu secara berjamaah di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala sebagai penerapan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah pada pertemuan kita kali ini Syekh akan menjelaskan tentang kedudukan sholat dalam agama Islam, ya. Karena kita ketahui bersama, sholat merupakan a'zamul ibadat, merupakan ibadah yang sangat agung, ya. Dan dia adalah tiang agama ini. Setelah dan merupakan perkara yang sangat ditekankan setelah syahadatain. Jadi setelah syahadatain yang paling penting dalam agama ini adalah sholat. Karena sholat merupakan hubungan antara hamba dan Rabbnya. Dan dia adalah amalan yang pertama kali yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Jika amalan sholat seseorang baik, maka baik pula seluruh amalannya. Namun jika ternyata amalan sholatnya ternyata buruk dan rusak, maka seluruh amalannya akan rusak pula. Dialah amalan yang membedakan antara muslim dan kafir. Maka barang siapa yang menegakkan sholat, maka akan nampak dari dirinya keimanan. Adapun orang yang menyia-nyiakan sholat, meninggalkan sholat, ya, maka ini merupakan kekufuran dan tughyan. Maka tidak ada agama bagi orang yang tidak ada sholat pada dirinya. Tidak ada agama bagi orang yang tidak mengerjakan sholat. Dan tidak ada bagian dari Islam untuknya, yaitu orang yang tidak mengerjakan sholat. Barang siapa yang menjaga sholat, ya, maka pada hari kiamat dia akan mendapatkan cahaya dalam hatinya, dan juga akan nampak cahaya dari wajahnya. dan kuburannya akan dipenuhi dengan cahaya. Demikian juga pada hari kiamat dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksaan api neraka, dan dia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang telah diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dari kalangan para nabi, kalangan siddiqin dan para syuhada serta orang-orang soleh, dan merekalah sebaik-baik teman, sebaik-baik teman untuk berkumpul. Dan barang siapa yang tidak menjaga salat, maka tidak ada baginya cahaya, dan tidak ada baginya petunjuk, dan tidak ada baginya keselamatan pada hari kiamat. Dan dia akan dikumpulkan pada hari kiamat kelak dengan gembong-gembong kekufuran, dengan Fir'aun dan juga Haman dan Qarun serta Ubay bin Khalaf. وجاء في كتاب الصلاة للإمام أحمد رحمه الله قال جاء في الحديث لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. قد كان عمر بن الخطاب يكتب إلى الآفاق إن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حافظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. قال فكل مستخف بالصلاة مستهين بها فهو مستخف بالإسلام مستهين به، وإنما حظهم في الإسلام على قدر حظهم من الصلاة، ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة. فأعرف نفسك عبد الله واحذر أن تلقى الله ولا قدر الإسلام عندك، فإن قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلاة عمود الدين. ألست تعلم أن الخيمة إذا سقط عمودها سقطت ولم ينتفع بالطنب ولا الأوتاد، وإذا قام عمودها انتفع بالطنب والأوتاد، وكذلك الصلاة من الإسلام. الإمام أحمد rahimahullah ta'ala dalam kitabnya As-Salat, dia berkata bahwasanya telah datang dalam sebuah hadis, la hafza fil islam liman taraka as-salat, tidak ada bagian bagi seorang, tidak ada bagian dari Islam bagi seorang yang meninggalkan salat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah menulis sebuah tulisan kemudian dikirimkan ke penjuru negeri Islam. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Inna ahamma umurikum indi salat. Kata Umar bin Khattab, sungguhnya perkara yang paling penting, ya, perkara kalian yang paling penting menurutku adalah salat. Barang siapa yang menjaga salat, maka dia telah menjaga agamanya. Man bayya'aha fahuwa lima siwaha adya. Dan barang siapa yang menyia-nyiakan salat, meninggalkan salat, maka perkara yang lain lebih dia tinggalkan lagi. Tidak ada la hafza fil islam liman taraka salat. Dan tidak ada bagian dari Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Demikian nasihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian dia berkata, "Wa kullu mustakhiffin bis-salati mustahin biha fa huwa mustakhiffun bil-Islam mustahinun bihi." Barang setiap orang yang meremehkan perkara salat, merendahkan perkara salat, maka dia telah merendahkan Islam dan meremehkan Islam. "Wa inna mahadhuhum fil-Islam ala qadri hadhihim minas-salat." Dan sungguhnya bagiannya, bagian Islam untuk dirinya sebagaimana bagian salat yang dia lakukan, ya. Wa raghbatuhum fil Islam ala qadri raghbatihim fi salat. Dan semangatnya untuk memperoleh Islam sesuai dengan ukuran atau kadar semangatnya dalam salat. Fa'rif nafsaka Abdullah, maka hendaknya kau kenali dirimu wahai hamba Allah. Artinya apa? Seorang mengerti siap bagaimana kedudukan dirinya. Kalau dia perhatian terhadap salat, maka dia akan berarti dia perhatian terhadap agama Islam. Kalau dia memberi perhatian besar terhadap salat, berarti bagian Islam untuk dirinya juga semakin besar. Wahdar antalqallaha wala qadra lil-islam inda. Dan hati-hatilah engkau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan sama sekali tidak ada sebagian dari Islam pun untuk engkau. Sungguhnya ukuran Islam di hatimu, sesungguhnya ukuran Islam di hatiku, di hatimu sebagaimana ukuran salat dalam hatimu. Telah datang dalam sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu amududdin." Sungguhnya salat adalah tiang agama. Tidak engkau tahu, wahai hamba Allah, sungguhnya kemah, ya, jika ada tiang di tengah kemah tersebut jatuh, maka akan terjatuh pula kemah tersebut. Maka tidak akan bermanfaat tali, tidak akan bermanfaat yang lainnya, ya. Kalau tiang dari sebuah kemah telah jatuh, maka yang lain tidak akan bermanfaat. Demikian juga sholat. Kalau sholat telah jatuh, maka tidak akan bermanfaat agama, sebagaimana tiang kemah tatkala jatuh tidak lagi bermanfaat kemah tersebut. Wajaa fi al-hadis inna awwala ma yus'al al-'abd 'anhu min 'amalihi as-salah. Fa in tuqbilat minhu salatuhu tuqbila minhu sa'iru 'amalihi. فصلاتنا آخر ديننا وهي أول ما نسأل عنه غدا من أعمالنا يوم القيامة فليس بعد ذهاب الصلاة إسلام ولا دين إذا صارت الصلاة آخر ما يذهب من الإسلام انتهى كلامه رحمه الله. Kemudian Imam Ahmad ya setelah menukil perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu beliau melanjutkan nasihatnya beliau berkata وَجَاءَ فِي الْحَدِيثِ telah datang dalam sebuah hadis Inna awwala ma yus'alu al-'abdu anhu min 'amalihi as-salat. Sungguhnya amalan yang pertama kali akan ditanyakan pada seorang hamba yaitu adalah salat. Fa in tuqbilat minhu salatuhu tuqbila minhu sa'iru 'amalihi. Kalau ternyata salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh amalannya akan diterima pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kata Imam Ahmad rahimahullah, fa salatuna akhiru dinina wa hiya awwalu ma nus'alu anhu ghadan. Kata beliau bahwasanya salat adalah bagian terakhir dari agama kita dan dia adalah pertama kali akan ditanya kita akan ditanya keesokan hari pada hari kiamat amalan yang pertama kali dari kita yang akan ditanya adalah salat balaisa ba'da dhahabis salat islamun wala din kata Imam Ahmad tidak ada kalau salat sudah hilang itu bagian terakhir puncak dari agama ini kalau salat sudah hilang maka hilang pula Islam dan hilang pula agama kalau ternyata sholat merupakan bagian terakhir dari agama Islam. Demikianlah perkataan Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ayuh al-ikhutu al-mustami'un, wala yakhtalifu ahli al-ilm anna tarika as-salat al-mafruḍa 'amdan min a'zam ad-dunub wa akbar al-kaba'ir. Wa anna ithmahu 'inda Allah أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال وأعظم من إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة. Para pendengar dari radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama tidak berselisih pendapat ya. Mereka sepakat bahwasanya orang yang meninggalkan salat yang wajib secara sengaja ya, maka dia telah terjerumus dalam dosa yang sangat besar. Bahkan termasuk akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Dan dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada membunuh orang, ya. Ingat ya, meninggalkan salat 5 waktu secara sengaja, meninggalkan salat yang wajib secara sengaja, itu dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada bunuh orang lain. Wa akhdhil amwal lebih besar juga daripada mencuri harta orang lain. Bahkan lebih besar daripada berzina, lebih besar daripada mencuri, lebih besar dari minum khamar, ya. Dan dia telah terancam dengan azab Allah Subhanahu wa taala dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan kehinaan di dunia dan akhirat. Wa naqif al-an ala ba'd an-nusus al-mubayyana li makanat as-salah wa al-mubayyana li wujub al-muhafazah 'alayha wa al-muhaddara min at-tahawun fiha wa fi ada'iha. فمن هذه النصوص قول الله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فأخبر تعالى أن تارك الصلاة من المجرمين السالكين في سقر وهو واد في جهنم ويقول الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن غيا نهر في جهنم خبيث الطعم بعيد القعر فيا عظم مصيبة من لقيه ويا شدة حسرة من دخله. Para pendengar radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendengarkan beberapa dalil, ya, beberapa ayat yang menjelaskan akan kedudukan salat dan menjelaskan akan wajibnya mengerjakan salat serta menjelaskan akan bahayanya orang-orang yang menyepelekan salat atau bahkan meninggalkan salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamin fi jannatin yatasaalun anil mujrimin." Ya. "Ma salakakum fi saqar?" Allah Subhanahu wa taala, ya, para penduduk surga, "fi jannatin yatasaalun." Mereka saling bertanya-tanya, "anil mujrimin," tentang orang-orang yang telah berbuat dosa, yang telah berbuat ijram. "Ma salakakum fi saqar?" Penduduk surga bertanya kepada penduduk neraka, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang membuat kalian, ya, masuk ke dalam saqar? Saqar sebagaimana telah dijelaskan, saqar adalah sebuah lembah yang ada di dalam neraka jahannam. Apa jawaban mereka? "Qalu lam nakum minal musallin." Kami terjerumus dalam saqar, dalam lembah yang terdapat dalam neraka jahannam. Kenapa? "Lam nakum minal musallin," karena kami dahulu tidak salat. "Walam nakum nata'imul miskin," kami dahulu tidak memberi makan pada fakir miskin. "Wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin," kami dahulu tenggelam bersama orang-orang yang tenggelam yang menjelekkan agama ini. "Wa kunna nukadzibu biyaumiddin," dan kami dahulu mendustakan hari akhir. "Hatta atana al-yaqin," sampai datang kepada kami kematian. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya tarikat salat, orang yang meninggalkan salat, minal mujrimin, termasuk orang-orang yang berbuat kriminal. Ya, orang yang meninggalkan salat termasuk orang yang berbuat dosa besar, berbuat kriminal. Mereka salikina fi saqar, mereka tenggelam dalam wadin fi jahannam. Itu saqar adalah sebagaimana dijelaskan adalah lembah di neraka jahannam. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun aba'u as-salata wattaba'u as-syahawat fa sawfa yalqawna ghayya." Allah Subhanahu wa taala kemudian datang setelah mereka orang-orang yang meninggalkan salat, menyia-nyiakan salat, wattaba'u as-syahawat, dan mengikuti syahwat mereka. Apa kata Allah? "Fa sawfa yalqawna ghayya," mereka akan menemukan ghayya. Apa itu ghayya? Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menafsirkan ghayya, kata beliau radhiyallahu anhu, "anna ghayyan nahrun fi jahannam khabithu ta'mi ba'idul qa'r." Ghayya adalah sungai yang ada di neraka jahannam yang rasa dari air sungai tersebut sangatlah buruk, ya, sangatlah jijik, ba'idul qa'r, dan sangat dalam sungai tersebut. Ya, maka sungguh besar musibah orang yang masuk dalam sungai yang seperti ini, ya, di neraka jahannam. Dan sungguh penyesalan yang amat dalam bagi orang yang nanti masuk dalam neraka jahannam. Wa yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala, fa in tabu wa aqamu as-salata wa atu az-zakata fa ikhwanukum fid-din. Fa'allaqa khuwatahum fid-din bi fi'l as-salah. فدل ذلك على أنهم إن لم يفعلوها فليسوا بإخوان في الدين. ويقول تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. ويقول تعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين. ذكر هذا تبارك وتعالى بعد قوله: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. فدل ذلك على أن تارك الصلاة مجرم يستحق العقوبة العظيمة عندما يلقى الله تبارك وتعالى. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika mereka bertobat kemudian menegakkan salat dan bayar zakat, "فإخوانكم في الدين," maka mereka adalah saudara-saudara kalian seagama. Dalam surat At-Taubah. Kita perhatikan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala, ya, mengkaitkan ukhuwah, yaitu persaudaraan dalam agama, dengan perbuatan salat. Artinya barang siapa yang mengerjakan salat, maka dia adalah saudara kita sama Islam. Dan barang siapa yang tidak mengerjakan salat, maka dia bukan saudara kita sama Islam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain, "Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun." Ya, hanyalah yang beriman dengan ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa taala, siapa Alladzina idza dzukiru biha, yaitu orang-orang yang jika diingatkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kharru sujada, maka mereka pun sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun, dan mereka bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah di sini dalam ayat ini Allah mengatakan innama yu'minu biayatina, sungguhnya yang beriman dengan ayat-ayat kami siapa? Yaitu orang yang sujud tatkala diingatkan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang salat, tunduk dan tidak sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qila lahum irka'u la yarka'un wailu yawma idzil mukadzibin. Kata Allah, dan jika dikatakan kepada mereka, rukuklah kalian, mereka tidak mau rukuk. Wailun yawma idzil mukadzibin. Celaka ya pada hari tersebut bagi orang yang telah mendustakan. Ya apa tadi yang disuruh rukuk tidak mau rukuk. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ini ancaman terhadap mereka, celaka kata Allah, wailu yawma idzil mukadzibin, celaka pada hari tersebut, kecelakaan bagi orang-orang yang telah mendustakan. Allah menyebutkan ayat ini setelah firman Allah Subhanahu wa taala, kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Silakan makan dan silakan bersenang-senang di dunia ini. Hanya sedikit saja waktu kalian untuk bersenang-senang. Innakum mujrimun, sungguhnya kalian adalah orang-orang yang mujrim, yang berbuat kriminal. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat dinamakan oleh Allah sebagai mujrim, pelaku dosa besar, pelaku kriminal, ya, dan dia berhak untuk mendapatkan uqubah. Ya, orang yang sombong diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Allah, tidak dia kerjakan, dia berhak mendapatkan hukuman yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. ومن الأحاديث الواردة في هذا الباب ما جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وروى الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن يزيد بن حبيب الأسلمي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وروى الإمام أحمد بن حبان والطبراني بإسناد جيد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. وروى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. هو حديث صحيح. وروى البخاري في صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. وروى الإمام أحمد في مسنده ومالك في موطئه والنسائي في سننه بإسناد صحيح عن محجن أو محجن الأسلمي رضي الله عنه أنه كان في مجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقام النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع ومحجن في مجلسه فقال ما منعك أن تصلي، ألست بمسلم؟ قال بلى ولكن صليت في أهلي. فقال له إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا. Adapun hadis-hadis yang berkaitan dengan hal ini yang menunjukkan akan urgensinya salat, ya. Suatu hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainar rajul wa bainal kufri tarku salat." Yaitu yang memisahkan antara seorang dengan kekufuran, ya, adalah meninggalkan sholat. Itu saja pembeda ya, antara seorang dengan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Kalau dia meninggalkan sholat maka terjerumus dalam kekufuran. Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, demikian juga dari Ashabus Sunan, ya, dengan sanad yang sahih dari Yazid bin Habib al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salat, faman tarakaha faqad kafar. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Ya. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Imam Ahmad juga meriwayatkan, demikian juga Ibn Hibban dan Tabrani meriwayatkan suatu hadis dengan sanad yang baik dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam satu saat menyebutkan salat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah." Barang siapa yang menjaga salat, ya, maka dia akan salat tersebut akan menjadi cahaya baginya dan akan menjadi petunjuk baginya dan keselamatan baginya pada hari kiamat kelak. Wa ma lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun yaumil qiyamah. Dan barang siapa yang tidak menjaga salat, maka tidak ada cahaya baginya, tidak ada petunjuk baginya, tidak ada keselamatan baginya pada hari kiamat. Wa kana yaumil qiyamati ma aqarun wa fir'aun wa haman wa ubay bin khalaf. Dan dia pada hari kiamat kelak akan dikumpulkan bersama gembong-gembong kekufuran, dikumpulkan bersama Qarun, dikumpulkan bersama Fir'aun, dikumpulkan bersama Haman, dan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf, yang mereka adalah gembong-gembong dari kekufuran. Demikian juga Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka as-salata muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullah." Barang siapa meninggalkan salat dengan sengaja, maka telah terlepas darinya dhimmatullah, penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hadis yang sahih. Ya. Al-Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan dalam sahihnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fa huwa al-muslim. Lahu ma lana wa alaihi ma alaina." Kata Nabi SAW, barang siapa yang meninggalkan yang sholat seperti sholat kami, kemudian menghadap kiblat sebagaimana kami menghadap kiblat, dan memakan sesembelihan kami, maka dia adalah seorang muslim. Kata Nabi, barang siapa yang sholat sebagaimana sholat kami, dan menghadap kiblat, dan memakan sembelihan kami, maka dia seorang muslim. Lahu ma lana, bagi dia apa yang berhak bagi kami juga, dan wajib bagi dia apa yang wajib bagi kami. Di sini yang perhatian kita, Rasulullah mengatakan, barang siapa yang sholat seperti sholat kami, maka dia seorang muslim. Demikian juga Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, sebagaimana diriwayatkan juga Imam Malik dalam muwatta'nya, dan Imam Nasa'i dalam sunannya, dengan sanad yang sahih dari sahabat Mihjan al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu. Pada suatu hari, Mihjan al-Aslami ini, sahabat ini, duduk bersama Nabi SAW dalam satu majelis. Kemudian, diazankan sholat, yaitu ditegakkan sholat, sudah iqamat sholat. Kemudian Nabi SAW pun berdiri, karena sudah diiqamatkan sholat, Rasulullah SAW berdiri dari majelis tadi, dari tempat duduk tadi, Rasulullah SAW berdiri untuk menegakkan sholat. Sementara Mihjan tetap saja duduk di majelisnya, tetap saja duduk di tempat duduknya tadi. Rasulullah SAW kembali kepada Mihjan dan bertanya kepada Mihjan, "Ma mana'aka an tusalli alasta bi muslim?" Ya. Kata Rasulullah kepada Mihjan, apa yang menghalangi engkau untuk sholat? Sekarang sudah diikomati sholat, kok engkau tidak berdiri untuk sholat? Apa yang menghalangimu untuk sholat? Alasta bi muslim, bukankah kau seorang muslim? Perhatikan di sini. Rasulullah mengatakan, kamu kan muslim, harusnya sholat, kata Nabi SAW. Apa yang menghalangimu tidak sholat? Bukankah kau seorang muslim? Apa kata Mihjan radhiyallahu ta'ala anhu? Qala bala, saya seorang muslim, wahai Rasulullah. Walakinni sholaitu fi ahli, tapi saya sudah sholat tadi bersama keluargaku. Apa kata Nabi SAW? Idza ji'ta fasalli ma'an nas wa in kunta qad sallait. Kata Nabi SAW, jika kau datang, ya, maka hendaknya kau salat bersama jamaah meskipun kau tadi sudah salatnya. Demikian kata Nabi SAW. Dan hadis-hadis yang semakna dengan hal ini yang menunjukkan akan urgensinya salat sangatlah banyak. Ayuhal ikhwatu mustami'un, wa ma'a هذه الأدلة الكثيرة الدالة على مكانة الصلاة فقد خف ميزان الصلاة عند كثير من الناس، فمنهم من تهاون بها ومنهم من تهاون بشروطها وأركانها وواجباتها فلا يأتي بها على وجهها، ومنهم من يتهاون بالصلاة مع الجماعة. والواجب علينا أيها الإخوة المستمعون أن نحافظ على هذه الطاعة الجليلة والعبادة العظيمة التي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأن نحذر أشد الحذر من سبيل المجرمين الذين إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لرضاه وأن يجعلنا جميعا من المقيمين الصلاة ومن ذرياتنا. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Para pendengar radio Raja yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun terlalu banyak hadis dan terlalu banyak ayat yang menunjukkan akan pentingnya solat, ya, dan penjelasan tentang bahayanya orang-orang yang meninggalkan solat, hukuman yang sangat berat bagi orang-orang yang meninggalkan solat. Namun yang sangat menyedihkan, sekarang kedudukan solat terasa ringan pada kebanyakan orang. Banyak orang yang meremehkan solat. Padahal dalil yang menunjukkan akan pentingnya solat itu sangatlah banyak. Di antara mereka, orang-orang ada yang sama sekali meremehkan solat. Di antara mereka ada yang tidak perhatian terhadap syarat-syarat solat, tidak peduli dengan syarat-syarat solat. Dia solat namun tidak perhatikan syarat-syaratnya. Bahkan tidak perhatian terhadap rukun-rukun solat dan kewajiban-kewajiban solat. Maka dia tidak solat sebagaimana yang semestinya. Dia solat, memang dia solat akan tetapi tidak memenuhi syarat-syaratnya, atau tidak memenuhi rukun-rukunnya, atau tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sholat. Di antara mereka ada yang meremehkan sholat sehingga tidak sholat secara berjamaah. Oleh karenanya, para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wajib bagi kita seluruhnya, hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala, makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita menjaga ibadah sholat, ibadah yang sangat agung ini, yang ibadah yang merupakan salah satu dari rukun Islam, bahkan rukun Islam yang terbesar setelah syahadatain. Rukun Islam kedua adalah sholat. Oleh karenanya kita harus menjaganya dan kita berhati-hati dan benar-benar waspada, jangan sampai kita termasuk dari jalan-jalannya orang-orang yang mujrim, ya, orang-orang yang sombong tatkala diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang tatkala dikatakan kepada mereka irka'u, rukuklah kalian, mereka tidak rukuk. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari jalannya orang-orang mujrimin. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang muqiminas salat, termasuk orang-orang yang menegakkan salat, demikian juga anak keturunan kita. Demikian saja para pendengar Radio Raja apa yang disampaikan oleh beliau. Kalau ada yang mau bertanya kami persilahkan. Baik, pendengar Radio yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pembahasan dan penyampaian dari muhadharah yang kita simak bersama oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Ibn Abdul Mohsin Al-Badr Salahullahu Ta'ala. Dan untuk selanjutnya akan kami berikan kesempatan untuk Anda ingin bertanya di 0218236543. Dan kami harap pertanyaan Anda sesuai dengan tema dan pembahasan kita malam ini tentang kedudukan solat dalam Islam. Dan ada satu telepon yang sudah masuk, kita angkat terlebih dahulu. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dari Nia, Jakarta. Baik, silakan. Assalamualaikum Syekh. Saya ingin bertanya, bagaimana apabila ada seorang yang dia profesinya sebagai seorang guru, di mana di madrasah yang dia tempat mengajar masih mempraktikkan bid'ah, tapi pelan-pelan murid-muridnya sudah mulai bisa menerima sunnah, bagaimana nasihat Syekh terhadap orang itu? Itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair atas pertanyaannya dan kita tunggu jawabannya. Tolong diulang pertanyaannya. Baik. Pertanyaannya, ada salah seorang atau mungkin kita katakan teman-teman saudara-saudari kita yang mengajar di sebuah mahad atau madrasah di mana lingkungan madrasahnya tidak 100% menegakkan sunnah, masih ada amaliyah amaliyah bid'ah, namun para pengajar baik ikhwan maupun ahad maupun akhwat yang mengajar pelan-pelan dapat memberikan dakwahnya di tempat tersebut dan pelan-pelan para murid-murid bisa menerima dakwah sunnah ini. Mohon nasihat dan tausiahnya kepada ikhwah-ikhwah kita yang mengajar di tempat yang tidak 100% menegakkan sunnah. Ba'adul ikhwah ba'adul akhwat yakumuna bitadris fi ba'adul madaris alati fiha bid'ah wa fiha akhwat lakinhum yakumun bitadris fi hadhil ma'ahid يعني بدأوا يقومون بدعوة وأثرون حتى التلاميذ يتأثرون فنرجو نصيحة لهؤلاء المدرسين. جاء في صحيح مسلم من حديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. ولا شك أن النصيحة لكل مسلم مطلب عظيم، وجاء الحث عليه في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي على من أكرمه الله بالعلم والسنة والفهم الصحيح أن يوصل هذا الخير إلى الآخرين بالرفق واللين والكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة، حتى تنتشر السنة وينتشر الخير ويعظم التمسك بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. Saya menjelaskan bahwasanya dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Tamim bin Aus Ad-Dari, Rasulullah SAW bersabda: ad-dinun nasihat, agama adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah? Para sahabat yang mendengar sabda Nabi tersebut bertanya: nasihat kepada siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah: lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li ammatil muslimin wa ammatihim. Itu nasihat ya, dalam rangka menegakkan agama Allah, dalam rangka menegakkan sunnah Rasulullah SAW, dalam rangka menegakkan perintah-perintah Allah dalam Al-Quran, dan nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin, dan juga nasihat bagi kaum muslimin seluruhnya. Jadi agama merupakan nasihat bagi para pemimpin kaum muslimin dan juga bagi kaum muslimin seluruhnya. Kemudian kata Syekh, maka hendaknya orang yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengenal sunnah dan memiliki pemahaman yang benar tentang agama ini, dia berusaha untuk menyampaikan kebenaran tersebut, menyampaikan kebaikan tersebut kepada masyarakat dengan cara yang baik, dengan rif, dengan kelembutan, ya, dengan cara yang selembut-lembutnya, sehingga akhirnya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa tersebar di kalangan masyarakat, dan masyarakat akan lebih termasuk kepada sunnah, semakin lebih berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa memberi petunjuk kepada kebaikan, maka bagi dia pahala, dan juga pahala dia dan pahala orang mengikuti petunjuk yang karena sebab dia orang tersebut mendapatkan petunjuk. Demikian jawaban Syekh. Kita dengarkan pertanyaan berikutnya. Baik, demikian jawabannya, dan kita telah mendapatkan satu penelpon. Umi Rahman di Bekasi, silahkan Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fi. Adik saya tuh susah sekali untuk melaksanakan sholat. Sudah saya nasihati dan saya terus menerus untuk menyuruhnya untuk sholat, tapi rupanya Allah belum juga memberi hidayah kepadanya. Apakah saya berdosa apabila saya membiarkannya karena saya capek untuk menasihatinya dan menyuruhnya sholat? Dan tolong saya juga mendoakan saya dan suami untuk bersabar atas musibah yang kami hadapi dan istiqomah di jalan sunnah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anta kadzalik, dan kita tunggu jawabannya dari Syekh. Maaf Ihsan, tadi dia bilang apa? Meminta adiknya, meminta suaminya. Yang pertanyaan pertama, adiknya saat yang sulit sekali untuk dinasihatkan agar melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua, bananya minta didoakan keistiqomahan untuk dia dan suaminya terhadap musibah ini. Jazakallah khair. Li akhun au ukhtun daiman ansahu wa ansahuha li salat lakin yatruku salat wa la yubali bi nasihati wa ana karartu alayhi kathiran lakin ka'annahu la yubali wa yaqul madha nasihatukum li shaykh thumma thani yaqul yani asabana musiba ana wa zawji fa narju nasiha min ash-shaykh hatta naqwa fi ittijah al-musibah. Amma su'aluha al-awwal, فأولا أسأل الله عز وجل أن يثيبها على حرصها ونصحها لأخيها والاستمرار في دعوته وحثه على الصلاة. وعليها أن تعلم أن الهداية بيد الله عز وجل، وأن المطلوب من المسلم هو النصيحة والاستمرار في هذه النصيحة طلبا لثواب الله، وأما الهداية فأمرها بيد الله عز وجل، وقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فأنصح هذه السائلة بأمرين: أن تستمر في نصحها لأخيها بالرفق واللين والكلمة الطيبة وبالدليل والحجة والبرهان، وأن تدعو له في ظهر الغيب أن يهديه الله سبحانه وتعالى وأن يرده إلى الحق ردا جميلا. وأما عن سؤالها الثاني، فإن هذه الحياة الدنيا دار ابتلاء وامتحان، قد قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فإذا علم المسلم أنه مبتلى في هذه الحياة الدنيا، ولا بد، والابتلاء يختلف ويتفاوت من شخص لآخر، فعليها أن تصبر وأن تعلم أن ما أصابها لم يكن ليخطئها، وما أخطأها لم يكن ليصيبها، وأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا علمت ذلك تلقت المصاب بالصبر والاحتساب، والله الموفق. Pertanyaan pertama, ya Syekh mengatakan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberi ganjaran yang besar kepada ukhti tadi yang bertanya, karena nasihat yang telah dia berikan kepada saudaranya dan juga kesinambungan dia yang dia continue dalam menasihati saudaranya, dan ini merupakan amalan yang baik, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi pahala yang besar kepada ukhti. Kemudian Syekh mengatakan bahwasanya hendaknya ukhti penanya mengetahui bahwasanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi petunjuk membuka hati seorang adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang dituntut dari kita, dituntut dari seorang muslim, yaitu memberi nasihat. Bukan cuma memberi nasihat, istimrar dan terus continue dalam memberi nasihat, dalam berdakwah kepada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat, bagaimanapun kita berusaha, bagaimanapun cara selembut-lembutnya kita sampaikan, ya, namun hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa ma aktsarun nasi walau harastum bimu'minin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Muhammad, betapa banyak orang yang tidak beriman meskipun engkau berusaha." Ini perkataan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Meskipun engkau semangat untuk mendakwahi mereka, namun kebanyakan orang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala." Oleh karena yang dituntut dari kita, tetap kita continue dalam memberi nasihat, terus menerus, tidak putus-putus memberi nasihat dengan hujjah, dengan dalil, dan kemudian juga jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala fi dhahril ghaib, tatkala salat malam, tatkala bersendirian salat, doakan saudara ukhti agar Allah beri hidayah kepadanya, karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat, dakwah terus-terus berjalan, nasihat tetap berjalan, karena kita menjalankan nasihat dan dakwah karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun pertanyaan kedua tentang musibah yang menimpa ukhti dan suami ukhti, ya, maka Syekh mengingatkan bahwasanya kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang berisi cobaan. Setiap orang pasti diuji, siapapun dia. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wastamarat wa basyiril sabirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh benar-benar kami akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kemudian rasa lapar dan kurangnya harta, kurangnya hasil tumbuh-tumbuhan, bahkan berkurangnya jiwa, yaitu ada karib kerabat yang meninggal. Kemudian kata Allah, basyiril sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Setiap orang pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia, ya. Orang kaya, orang miskin, ya. Siapapun dia kedudukannya, pasti akan diuji. Tidak ada yang selamat dari ujian. Dan kita harus ingat, kita sebagai orang muslim harus ingat bahwasanya ujian yang sampai kepada kita telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan meleset dari kita, ya. Semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk menghadapi ujian tersebut dengan penuh kesabaran, dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Demikian jawabannya, dan kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat yang sudah begitu banyak masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fikum ya Fadilatul Syekh. Sebagaimana diketahui bahwa negeri kami Indonesia begitu sangat bebasnya para asatidza atau para duat untuk menyampaikan Islam ini dengan latar belakang keilmuan dan lain sebagainya. Yang menjadi pertanyaan, ada beberapa kelompok keagamaan di negeri ini yang mereka tidak melaksanakan sholat kecuali di masjidnya, dan kelompok yang lain menganggap bahwa manakala mencapai satu tingkatan tertentu, tidak lagi wajib bagi mereka untuk melaksanakan ritual sholat sebagaimana yang diwajibkan oleh Rasulullah. Apakah perkara ini menjadi benar adanya sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala Rasulullah, dan apakah kedua kelompok ini dapat dikatakan sebagai kelompok yang menyimpang? Jazakumullah khair atas petunjuknya. Kul fi Indonesia kul syai'in hur, kul nas nas ahrar fi da'watihim wa lahum khalfiyat yani mukhtalifa, fa ba'dhum yani ba'd al yani tawa'if minhum ta'ifa lam yusallu illa fi masajidihim lan yusallu ma'an nas, yani yusalluna fi masajidihim faqat, wa ta'ifa ukhra ya'taqidun idza balagu martabah muayyanah wala balagu al haqiqah yatrukuna salat lan yusallu kama shalla nabi sallallahu alaihi wasallam li'annahum qad balagu martabah muayyanah. Hal ha'ula ta'ifatain yani nasati an naqul annahum firaq min al firaq dhalalah bisar qalu la ish ma yusallun illa fi masajidihim ma yuri yani ma yusallun ma'an nas. Yaqulun hadha ma yajuz nusalli fi masajidin faqat ma'a jama'atin faqat. أما أولا عن هذه الطائفة التي لا تصلي إلا في المساجد الخاصة بهم، فيحتاج الجواب إلى النظر أولا إلى ما هي الخلفيات وما هي العقائد التي ينطوي عليها هؤلاء. والواجب على المسلم أن يشارك المسلمين في الصلاة في مساجدهم، فالمساجد بيوت الله، وأينما أدركت المسلم الصلاة فليصل، إلا إذا كان المسجد قائم على مخالفة لأصل دين الله تبارك وتعالى، وجاء الوعيد الشديد أو اللعن على فعل ذلك الأمر، فهنا لا تجوز الصلاة في المسجد إذا كان بهذه الصفة. وأما من يدعي أنه وصل إلى درجة تسقط عنه فيها التكاليف، فهذا كله من تلاعب الشيطان به وحرفه عن دين الله تبارك وتعالى. والصلاة فريضة لازمة وعبادة واجبة ولا تسقط عن الإنسان في أي حال. والنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام لما كانوا في الصف أمام العدو أمرهم الله سبحانه وتعالى بإقام الصلاة جماعة، فدعوى بعض أهل الضلال أن الصلاة سقطت عنهم أو أنهم وصلوا إلى درجة تسقط عنهم فيه الصلاة، فهذا كله من تلاعب الشيطان وليس من دين الله جل وعلا لا في قليل ولا كثير. Syekh menjawab bahwasanya adapun yang kelompok pertama yang mereka tidak salat kecuali di masjid khusus masjid mereka, maka Syekh mengatakan ini butuh pengamatan lebih lanjut lagi ya. Karena harus dilihat kenapa mereka demikian. Apakah ada akidah khusus yang mereka miliki sehingga mereka tidak mau salat bersama kaum muslimin di masjid-masjid kaum muslimin? Syekh mengatakan yang wajib bagi setiap muslim yaitu hendaknya berpartisipasi bersama masyarakat, kerjasama dengan mereka, bergabung dengan masyarakat dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan, di antaranya salat berjamaah bersama masyarakat kita sama kaum muslimin, saling bekerja sama dan salat bersama di masjid-masjid kaum muslimin. Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya setiap hamba ya kapan saja dia mendapatkan salat, maka dia salat di manapun dia berada. Kecuali kalau alasan mereka tidak sholat di sebuah masjid karena misalnya masjid tersebut di situ ada ditegakkan perkara yang menyelisih pokok agama ya, seperti misalnya ada misalnya ada sesuatu dalam masjid itu, seperti dijelaskan oleh Syekh kemarin, misalnya ada kuburan dalam masjid yang diagungkan, maka memang ada larangan untuk sholat di masjid seperti itu. Akan tapi kalau masjid itu tidak ada hal seperti tadi, tidak ada kesyirikan dalam masjid tadi, maka kenapa dia tidak, mereka tidak sholat di masjid kaum muslimin? Jadi perlu pengamatan lebih lanjut tentang khalfiyat, yaitu akidah mereka, kenapa mereka tidak sholat di masjid-masjid kaum muslimin, apa alasan mereka. Kemudian adapun yang kelompok kedua, yang mengaku-ngaku bahwasanya jika mereka telah mencapai derajat tertentu, mencapai martabat tertentu, mencapai hakikat, maka mereka kemudian boleh meninggalkan sholat dan sholat tidak lagi wajib bagi mereka. Kata Syekh, ini merupakan tala'abu syaitan, ini merupakan permainan syaitan. Syaitan telah menipu mereka, ya. Mereka telah dipermainkan oleh syaitan, dan syaitan telah menyimpangkan mereka dari agama Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah tiang agama dan tidak akan gugur bagaimanapun kondisi seseorang. Bagaimanapun kondisi seseorang, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tatkala mereka berperang di hadapan para musuh, ya, antara hidup dan mati mereka berperang, Allah Subhanahu wa taala tetap mewajibkan salat terhadap Nabi dan para sahabat. Bahkan kalau ada kesempatan, mereka wajib untuk salat berjamaah. Sehingga ditegakkanlah sholat berjamaah tatkala meskipun perang, karena masih bisa ditegakkan secara berjamaah oleh Nabi dan para sahabatnya. Oleh karenanya, orang yang mengatakan demikian, jika kami telah mencapai martabat tertentu, ya, berarti boleh meninggalkan sholat, maka ini perkataan orang-orang yang sesat, ya. Siapa yang lebih tinggi kedudukannya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang lebih tinggi kedudukannya dari Nabi terbaik yang ada di alam semesta ini, ya? Baik, demikian jawabannya, dan kembali kita angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah khair kepada Fadilatul Syekh yang telah memberikan ilmu dan meluangkan waktunya untuk menyampaikan muhadharah dan kajian yang begitu sangat bermanfaat ini. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah cara atau kiat-kiat kita untuk dapat khusyuk dan konsentrasi penuh dalam menjalankan ibadah, terutama salat, karena begitu banyak kita lihat begitu seringnya kaum muslimin menunaikan ibadah salat namun tidak berbekas sedikit pun ibadah salat itu di luar salat, sehingga kita lihat amaliah mereka menyelisihi pokok-pokok agama ini. Dan atas nasihatnya kami ucapkan jazakumullahu khairan katsir. Ma hiya ini asbab ini tusiluna ila al-khusyu' fi salat ya'na ra katsiran min al-muslimin yani ليس هناك أثر الصلاة في أعمالهم اليومية بل بعضهم يخالف أصول الدين مع أنهم يصلون فكيف يعني نخشى في صلاته؟ هذا السؤال مهم جدا والإجابة عليه تطول، وإن شاء الله عز وجل أخصص اللقاء القادم عن هذا الموضوع، وأسأل الله عز وجل أن يكتب لهذا السائل دلالته إخوانه على هذا الخير، وأكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya menjelaskan bahwasanya ini merupakan pertanyaan yang sangat penting, kan, tapi jawaban atas pertanyaan ini butuh waktu yang panjang, maka insya Allah pada pertemuan berikutnya saya akan mengkhususkan pelajaran tentang bagaimana kita bisa khusyuk dalam sholat kita. Dan Syekh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar beri ganjaran kepada yang telah bertanya ini, karena dengan pertanyaannya ini akan membuka jalan bagi para pendengar yang lain untuk bisa mengambil faedah tentang bagaimana cara khusyuk dalam sholat. Insyaallah akan kita dengarkan nasihat Syekh tentang masalah khusyuk dalam sholat dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Demikian saja para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat berharga yang bisa kita dengarkan dari beliau, semoga kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.